Jadinya mirip orang utan karena bolong sok seniman yang punya jagoan gitar suruh gitar Metallica lah kok jadinya mirip Jatilan. Ternyata dia bohong, ternyata dia dusta, ternyata dia cuma seniman gadungan. Kok malahan mamerin cucian baju kumal sok seniman ngakunya musisi modal katanya punya dapur rekaman tapi ternyata kok dapur beneran.